lembut kau katakan padaku bahwa semua ini harus kita akhiri. Perbedaan dirimu dan aku yang membuat kita harus terima bisa. Saat ku melihat air mata menetes fani perlahan di wajahmu, saat itu aku tersadar kau masih mencintaiku dan aku tak ingin pergi.